justru kau datangi tengah malam, engkau mandi untuk apa? Kau sempatkan langkah kalau untuk jernihkan cinta. Mandi kembang kau jalani, kiamat pun kau datangi. Untuk apa kau bersusah payah kalau untuk suci cinta? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, percuma aku takkan terima. Cinta.